Ndak kok terus nang Gusti Allah tok ndak? Sulusun li ahli, yang sepertiga malam awal untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk cucu, bercengkrama dengan keluarga. Karena keluarga juga butuh perhatian, butuh kasih sayang. Wa sulutsun li nafsi, yang sepertiga malam berikutnya untuk pribadinya, untuk istirahat, untuk tidur. Wa sulutsun li rabbih, yang sepertiga malam akhir untuk Tuhannya, untuk bercinta, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Jadi orang yang benar itu gak kok terus wis Gusti Allah tok tok tok tok sing dipikir. Terus gak ngurus donya, gak ngurus keluarga. Ndak seperti itu. Islam gak mengajarkan seperti itu. Wong gitu muter tasbih ayo. Ber. Wiridan tasbih diputer ber. Ambek wiridan Sulawesi. Ber. Sumiyati. Ber. Sulastri. Terus ndak gelem kerja, ndak gelem nyambut gawe. Ndak, kalau makam kita ndak boleh seperti itu. Ono wong ndak modele ngono. Insyaallah ya kaliren. Halo. Saman rungokno ta? Memang prioritas ibadah itu sesuai profesi. Yang prioritas. Saman ngerti ta prioritas ini? Krungumu yo potas ngono. Sembong-bong ngomongi wong ngene iki angel kok. Sing dipentingno iki ibadah sing difokus piye yo ngomong iki. Sing dipeno sing di inti ibadahe sampean ku ndek kono ngono lho maksude. Itu sesuai makam, sesuai bidang, sesuai profesi. Gampangane sesuai profesi. Kake contoh, lek pedagang prioritas ibadah itu dodolan, jualan yang jujur. Itu yang menghasilkan pahala besar, menghasilkan keuntungan besar. Dunia akhiratnya dapat. Ini yang prioritas, di samping ibadah-ibadah yang lain, tapi tetap ada prioritas. Kalau guru, prioritas ibadahnya apa? Yang ngajar murid-muridnya, ngekei ilmu untuk murid-muridnya. Murid, prioritas ibadahnya apa? Belajar yang sungguh-sungguh. Tukang syuting. Iko barang. Prioritas ibadahnya apa? Ngintip. Nginceng ilo nginceng. Ya cuma lek ngintip ya sing roto bro. Kadang ono tukang syuting gak tepak. Nyuting tepak wong ayu di suwe-suwe no. Sing di syuting ayu. Gak wede no. Andeng-andengnya lo ketok. Gak pola-pola lambeu ketok kabeh. Tapi lek sing di syuting wong tua dilewati sret. Pokoknya le tukang syuting modele ngono, tak dongakno mripate timbilin kiwa tengen ngisor ndukur. Mangane sing roto aja aku tok ae sing di syuting. Ada prioritas itu ada. Petani yo ngarep sawah iku. Wong tuwa prioritas ibadah dadi anak. Kalau ustad tukang ya prioritas ibadah yo mulang ngaji. Mulang ngaji murid-muridnya mulai mengenalkan baca tulis huruf-huruf Al-Quran itu. Alif Fatka, Alif Wasro'i, Alif Doma'u. Yang ada yang banter. Ba Fatka, Ba Kasro'bi, Ba Doma'bu. Banter ya. Alif Ya Sukun Fatka, Ay Lam Fak Sukun Fatka, Love Ya Doma'yu. I love you. Ustaz kok. Alif ya sukun fathah ai mim sin sukun kasrah mis ya domahyu. Ya ngono iki. Ini prioritas ibadah. Nah, sipir-sipir iki prioritas ibadah yang njogo potong ngamu ngene iki. Aja sampe ucul. Iku ganjarane gede, Bro. Aja sampe ucul. Ingon-ingon model ngene iki. Mohon maaf. Halo. Lah kalau kiai ya prioritas ibadah yang wiridan. Loh iya dong, kiai.

Sampai negara perekonomian kolap bisa iki. Zaman tak kasih informasi ya, zaman gak tahu nonton TV ya. Nonton TV ya kuatir nek beritamu dhewe. Perekonomian negeri ini sedang subhanallah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar tembus 14.400 lebih. Coba. Kowe kok gobek-gobek iki opo ndek duwe kowe? Mikir ngene-ngene barang. Yo ora kira arep tukar dolar nek ngene-ngene barang. Ndak usah gobek-gobek lah. Wis cukup batin ngono ae lho. Lah apa atik ngene-ngene barang. Loh ini kalau sampai dolar tembus di atas 15.000, khawatir ada krisis ekonomi lagi loh. Subhanallah. Saya itu kalau lagi ke luar negeri ya. Guyu moko gak enak. Gini-gini itu undangan ceramahnya tekan Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang. Subhanallah. Ya pancene gak tau nyekel HP dadi gak ero, Pak. Karunya wis karo gak apa-apa lah, karo gak apa-apa. Jangankan potonganmu yo, aku dhewe iki lho heran. Jadi, wah aku yang kayak gini kok sudah diundang aja neng Korea, neng Jepang, neng Taiwan, neng Hong Kong. Iki sing ngundangi goblok tapi aku. Tapi yo balak-balik nyatane. Subhanallah dan jamaahnya juga luar biasa. Kayak rata-rata jamaah di sana juga orang kita, TKI, TKW, konco-konco teman-teman yang kerja di sana. Kalau saya lagi ke Mekah ya, tempat umroh, tempat haji itu, tukar duit itu malu saya. Engko duit sak gebuk oleh telung lembar ngono tok. Uwisin. Jadi martabat kita sebagai bangsa Indonesia malu. Awak dhewe engko duit sak gebuk lho. Engko wae diwadahi kresek. Mening. Dijolno oleh petang lembar. Ya Allah. Nah, lagi sing ngentekno duit sampai hutang negara iku subhanallah. Cuma iki aku ya diomongin koncoku aku yo. Lah aku yo gak ero yo. Utange persise piro kan ndak ero. Aku diomongi koncoku. Utange negara Indonesia iki, umpama kok dikongkon nyauri rakyate, setiap satu warga penduduk Indonesia itu nanggung hutang 13 juta rupiah. Jadi misalnya ibu-ibu meneh sampean kok nglairno procot yo. Nek bathuke anakmu ono tulisane min 13 juta ngono wisan. Lho iki yo gara-gara wong goblok apa wong pinter? Wong pinter sing gak bener. Sing gak bener apa maneh kaya sampean wis goblok gak bener pisan. Acur acur. Acur yo wis. Samane nasib wis paling elek nang donya iki sampean. Wis goblok gak bener pisan. Mlebu penjara bisa. Lah sing sora maning kuwi penjara donya, penjara akhirat. Penjara donya iki wis kaya ngene lorone. Apa maneh meneh penjara, Nduk? Padahal lara Nduk donya iki gak ana apa-apane dibanding lara Nduk akhirat. Saman di penjara ndek donya iki wis lara ta. Nggih mboten? Ya apa gak iso ketemu bojo, gak iso ketemu anak, Masya Allah. Nemen kok. Iki sing nggih donya gorong ndak akhirat. Padha ya. Enak nduk donya, gak ana apa-apane dibanding enak nduk akhirat. Ora nduk donya gak ana apa-apane dibanding lara nduk akhirat. Soale donya iki mek gambare akhirat, sama tak kandhani. Donya iki gambare akhirat. Donya iki gambare akhirat iku asline. Gambar karo asline beda ta gak? Ya wado bedane. Ana gambar sepur karo sepur asli. Oh, rupane yo mirip, bentuke mirip, modele mirip, tapi bobote yo seje. Junjungane yo seje. Antep gambare ta antep asline? Apik gambare ta apik asline? Larang gambare ta larang asline? Donya iki mek gambar. Dadi sampean ojo kepencut karo gambar sampai lali asline. Gambar pesawat karo pesawat sing asli. Waduh bedane. Yo rupane yo mirip, bentuke yo mirip, modele yo padha, tapi yo bobote yo seje. Nggih. Hoi. Gambare Luna Maya ambek Luna Maya sing asli. Taman cara dikon milih nu milih sing ndi? Yo areke gak gelem karo potonganmu. Jadi makanya Kanjeng Nabi Rasulullah kalau memberikan perbandingan antara dunia dengan akhirat, mad dunya illa karojulin adkhala asma'ahu fil yammi. Gak kira ngerti to. Makanya yo lali lapo ada tak waca barang dalil. Arabe. Dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat itu perbandingannya seperti ada seorang laki-laki yang jarinya dicelupkan ke laut, drijine dicelupno di segara, mari ngono dibatek. Ya bandingno, akeh ndi banyu sing kari nduk segara karo banyu sing kanthil nduk driji. Akeh ndi? Sak gedhe-gedhene driji, ana driji ning gedhene sak cagak listrik. Cemplungno segara, celupno segara terus dibatek. Nah, iki banyu sing kanthil nduk driji iki donya sing kari nduk segara, nah iku akhirat. Yo gak ana apa-apane dibandingno. Makanya ya, sak enak-enakin donya, ngrasakno enak donya, iku bujuk. Goroh iku. Bujukan. Enak sing asli temenan nduk akhirat. Sak loro-loroe loro nduk donya, goroh iku. Loro bujukan, loro sing temen nduk akhirat. Tak kei gambaran negatif, gambaran gak kira paham. Soale rapati cerdas sampean. Lho iya temen. Enak nduk donya iki bujukan. Buktine yo, sak enak-enake ngrasakno enak nduk donya, isik-isik keturon kok sampean. Ayo sampean ngrasakno apa sing paling enak nduk donya, lek sik tetep isok turu. Tapi lek nduk gone akhirat meneh, saking enake, saking nikmate, sampai gak isok turu. Dadi nduk swarga meneh gak ono acara turu, gak ono. Gak ono, saking enake, sampai gak isok turu. Lah, sak loro-loro ndung donya, sampean ngrasakno loro sing paling loro digapuki polisi pas kaitan ketangkep iko lho. Sampai kukumu dicabut gawe tang barang kok. Pas digepuki wong kampung iko lho. Iku lek loro to. Loro njaba jero, awak loro, rai melu loro, wisin konangan wong. Sorry ya, saya mengingatkan masa lalumu. Meskipun itu sebenarnya sudah kamu kubur dalam-dalam, tapi kan untuk taubat kan harus perlu sekali waktu. Ya Allah, aku lapo biyen kok koyo ngono. Ngono lho. Ini sak loro-loroe ngrasakno lara ndek gone donya, iku lara bujukan. Soale sik iso turu kok, sik iso keturon. Tapi nek ndek gone akhirat iku lara asli. Saking lorone gak iso turu. Jadi ndek neraka gak ana wong turu. Ndek swarga ya gak ana wong turu. Nduk swarga gak ana wong turu saking enake saking senenge. Nduk neraka gak ana wong turu saking susahe saking lorone. Nanti gak iso ketemu kanca ngomong lho. Bro, aku wingi ketok sampean digapuki malaikat. Nduk gone neraka. Ya apa rasane, Bro? Embo aku keturon. Gak ana ngono iku. Nduk neraka keturon. Nanti sampean gak iso ati ngomong ah, mlebu neraka ya wis. Apa-apa kaitane lara suwe-suwe lek adaptasi lah ya biasa. Oh, batukmu amuh. Nduk neraka adaptasi. Loh. Buktine ngene lho, sampean tak kei bukti ya. Wong iku saking senenge, ilang kok susah. Saking senenge gak iso turu, turu ilang, ngantuk ilang. Aman misale yo, wis kawangen karo bojo sampeyan. Wis semen nduk kene misale, misale yo. 5 wulan apa setengah tahun, kawangen gak tau dibesuk. Pol kangene. Pas mau ngantuk meh nyosop-nyosop. Saking ngantuke beliung-beliung, beliur. Lah kok mendadak bojo sampean teko? Kira-kira sampean ngantuke isek ta ilang. Ayo semangat. Apa-apanya ya semangat bisa tangi kabeh ngono. Ya Allah deh, kok gak ngomong sih deh sama nekak kate merene ngono. Ngomong ya apa sih mas, lek hubungi sampean niku ya apa. Yo ilang ngantukmu, apa mana bojomu mudah ketok wayu ngono. Ketok tekom besok, ya Allah alhamdulillah. Tiba-tiba bojoku ya sayang ambek aku. Masih aku wis koyo ngene iki lho, tibake bojoku yo sik sayang. Saking senenge sampean ilang ngantuke, meneh nduk swarga gak ana wong ngantuk, gak ana wong turu. Masake conto maneh saking lorone saking susah gak iso turu. Misale, sampean ngantuk pol ngantuk berat. Lah omahe sampean kobong. Kira-kira sampe langsung cerekal tak? Ayo turu dhisik dilu ah. Mosok atene genine tutuk kene. Ya gosong sampean. Ya cerekal masih ngantuk kaya apa. Ini kan gambaran to. Lu ngekei gambaran, lho kene ngene ngono-ngono ae ta. Ora usah angel-angel mulangi wong ngene-ngene itu dalil. Tambah ra paham. Kayak contoh sing model ngene-ngene kok temen nak mikir dhek. Ya Allah, dunia ki mek gambar. Berarti sing tak uber ya mon ya mene sampai aku diuber-uber wong kampung. Iku aku mek goda ki gambar. Nah lapo gambar tak belani kerusuk-kerusuk bengi-bengi koyo ngene. Lho iki akeh lho, wong kepencut karo donya lali akhirat. Iku jenenge kesengsem karo gambar lali asline. Akeh ngono iku, ana Joko ya. Sik gurung rabi, terus karo pamane iku disudono gambare arek wedok. Iki lho nak, kapan kawinmu? Gak kawin-kawin kanca wis duwe anak kabeh. Iki lho paman duwe calon. Arek ayu bareng ditontok ayu gambare. Seneng. Ya Allah man, arek endi iki man? Niki nek arek cerdas sak ngono, arek endi iki man? Omahe endi man? Anake sapa man? Saman sik ketemu areke ta? Kapan aku ditemokno man? Kapan aku dipethokno arek iki man? Berusaha kepengin entuk asline, berusaha kepengin oleh asline. Lah nek arek gak cerdas, dicudono iki lho, kalon ono arek wedok wae, saking senenge nontok gambare iki lho nganti gak mikir asline. Guyang, guyu nontok ta. Wis seneng karo gambare tok wis seneng. Gambare suwek ditangisi. Iki jenenge wong sing kepencut karo gambar lali asline. Akeh lho. Iku wong kejeron jenenge. Kejeron lek mikir. Akeh lho, kepencut karo donya lali akhirat. Mangkane sampai salat gak iso khusyuk gara-gara donya. Kejeron niku. Allahu akbar. Kabir walhamdulillah katsir. Hukuman sak petang tahun. Masyaallah kalau kok ngono. Allahu akbar padahal gak sito gak tak terusno terlalu banyak yang tersentuh nanti terlalu mancep uang kejeron makanya maksud saya gini nikmati jadikan lembaga ini bagaikan taman bunga yang indah. Subhanallah, kalau sampean bisa seperti itu, wah ini luar biasa ini perubahan yang didapatin luar biasa, signifikan sekali. Kalau Anda bisa menjadikan ini sebagai betul-betul taman bunga yang indah. Jadi sampean wah ketemu karo sipir seneng, wah alhamdulillah petok artis. Kepala rutan kok teko, Pak? Lakone teko. Seneng. Selamat pagi, Bapak. Ora kok kepala rutan teko, mrene ayo. Ingat saudara-saudaraku sekalian. Gak kelemari gitu. Ini loh, pada dasarnya setiap orang itu punya kesalahan, punya kejelekan. Siapa sih yang gak punya salah? Siapa yang gak punya dosa? Jangan dikira kalau saya yang kasih nasihat ini lebih baik daripada Anda semua. Belum tentu. Mungkin kalau dalam pandangan manusia, mungkin Anwar Zahid lebih baik daripada sampean. Tapi siapa tahu di sisi Allah sampean jauh lebih jelek daripada saya. Tambah mantep. Bisa jadi Anda jauh lebih baik. Ngono. Lho sampean sekarang kan tingkat kemungkaran dan kemaksiatannya kan berkurang kok. Selama dikurung kan berkurang. Engkate nglakoni maksiat apa sampean? Ora arek wedo ya arang-arang. Kapan werumu? Padha lanange mentolo ah. Kemungkarannya jelas jauh berkurang. Subhanallah. Halo. Loh. Jadi napa tingkat apa kesempatan untuk mendapatkan pahala Saman di sini itu besar loh. Apalagi saman betul-betul meluangkan waktu untuk baca Al-Qur'an, untuk zikir, memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, terutama sing dosane ngentok-ngentok iku loh. Astaghfirullah. Nanti bangane saman misah misuh. Apa dengan misuh itu terus lantas saman hukumannya diringankan? Tambah iso nemen. Tapi lek sampean gak istighfar, gak maca Quran subhanallah. Karena mohon maaf, yang gak punya dosa itu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing gak duwe dosa iku mek Kanjeng Nabi. Wali iso duwe dosa, tapi dosa cilik. Begitu sadar langsung tobat, langsung istighfar tanpa ditunda. Kalau kita yang namanya manusia, siapapun itu tempatnya salah. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa. Ibarat kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Tiada mawar yang tak berduri. Yo, ojo cie-cie. Dipikir ustaz enggak bisa beginian. Tak baleni rungokno. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap, dan tiada entut yang tak basin. Salah ya tek cie-cie barang. Lho kabeh wong yo duwe elek, sak apik-apike wong mesti ana eleke, betul? Pasti itu, ndak ada orang yang komplit kebaikannya itu ndak ada. Sempurna kebaikannya ndak ada kecuali Rasulullah. Pasti ada kekurangannya. Mesti. Allah kasih lambang. Di antara bentuk lambang itu ya postur tubuh manusia ini kan simbol betapa manusia ini enggak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Ada plus minusnya itu ada. Di satu sisi baik, tapi di sisi yang lain jelek. Pasti itu. Halo? Satu sisi dapat, sisi lain yang lain dia enggak dapat. Iki jenenge menungso ngono. Kadang ono wong lanang iku oleh gantenge, tapi liyane enggak oleh. Rupane enggak ganteng, tapi yo enggak tahu gablek duit. Kerja apa yo enggak tahu tepak. Dagang yo keliru, nyusui lo keliru. Coba-coba maklaran yo kebujuk. Rupane kan tapi gak duwe du rupane kan lumayan kena gaya pameran gaya sawang-sawangan ono wong lanang rupane yo gak bejaji yo rembes ngono jembures rada mrongos tapi duwite akeh pinter galek duwe duwite akeh cuma rupane elek lumayan kena gaya pesugihan. Yo wis ngono iku. Gara sing komplit iki ndak ana. Tandane kadang ana wong lanang gawe didukur. Gedhi dukur tapi gombong. Yo oleh ndlondenge tok iku. Ndlondeng dawa tapi melur ngono modele. Iso gulir-gulir. Njunjung beras 3 kilo iso goleng kok. Mlaku kena kipas angin iso jungkel. Padahal dawukur gedhi. Ana wong lanang ku cilik ndik kunting metekel. Tapi kuat. Cilik. Yo cilik kunting tapi kuat. Lepo winter penekan. Nek celingkri. Nek wis meneh gak gelem mudun kok. Niko nang mudun. Ngono ya sik gandul-gandul. Nyenengno modele. Yo maksude meneh yo benakno genteng. Benakno anten yo. Yo antene TV, yo antene dhewe. Dadi padahal wonge cilik. Artinya tidak ada yang komplit sempurna api itu tidak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Mohon maaf, demikian pula perempuan. Satu sisi dapat tapi sisi yang lain dia enggak dapat. Wis ngono iku. Mecah enak kon ngaji karo rokokan. Yo istirahat sik ta. Engko ae. Cawet. Soale kon iso rokokan iku arang-arang. Gak ono sing nukokno gak iso tuku. Halo. Terus apa enggak? Enggak. Nah, terus suruh ngono. Ini bukti bahwa manusia enggak ada yang sempurna. Wong wedok kadang yang ngono, oleh ayune tapi liyane enggak oleh. Ono lho. Rupane umayu, cuma cerewete gak betahi. Ngomelan. Ngono iku, ono sing rupane ayu yo gak cerewet. Apa terus? Matur suwun. Yo. Jadi tidak ada yang sempurna itu tidak ada. Kadang orang itu aku yo ayu, yo gak cerewet, yo gak ngomelan, yo gak bisu, ayu, kan sip tu gisan. Wes ayu, gak ngomelan, gak cerewet, cuma loro-loron.

untuk bisa diterima taubatnya itu ada beberapa syarat. Ayo sama-sama ditirukan ngaji saya. Ngaji model Jawa. Soalnya ini saya lihat mayoritas yang datang ini Jawa, betul? Ya boleh. Dok gene terus malah jadi gibas ya ndak roh aku. Ya enggak pelecehan. Tanpa dilecehkan kamu sudah leceh kok. Ngapain melecehkan kamu itu enggak ada gunanya. Enggak usah dilecehno lu wis leceh. Apa yang menuntut ya? Pencemaran nama baik. Namamu yang baik lu yang di. Kok dicemar kok tanpa dicemarkan ora tau baik namamu kok. Apa menuntut pencemaran nama baik? Nama baikmu di mana kok? Tak kalah juga ketangkep gue. Ini pelajaran ini, pelajaran. Enggak gelembes sih. Nah, ki ayo tirokno ngajine model Jawa. Maneh ditirokno maneh. Cik, tobaté diterima Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanut taubati. Utawi. Piro-piro. Rukune tobat. Iku arbaatun. Ono papat. Al-awwalu. Utawi kang kawitan. Iku al getunu getun. Sampeyan iki tak ge bahasa Arab tambah gak paham. Iki aku wis tak pikir kate ngomong ngene. Saya itu sampaikan mana yang kira-kira bisa dipahami oleh sampeyan. Wong ngaji ki yo nontok sing diajak ngaji. Kalau saya ngaji di kalangan akademis, saya pakai bahasa intelek. Model ngadepi wong sekedar-sekedar model. Ya ora paham kok. Wis ngene iki. Dadi nek model wedhus pakanane ya suket. Dedek. Nek model manuk pakanane ya beras kroto ngono iku jok kliru. Wedhus dilolos semen. Ngono. Manuk ya lolon kroto, beras, manuk dilotek cagak listrik. Saya kasih ngaji materi tuh sampean-sampean njukuk teko ihya teko hikam mendem potongamu. Yo dikai ngaji model ngene-ngene iki. Sorry. Memang saya kasar, tapi saya kasar tidak bertujuan menyakitkan, saya bertujuan meyakinkan. Dene ono sing tersakiti, salah yang rungokno. Aja dirungokno. Gampang to ngono. Sabune ndak ana sing perih. Sabun opo ndak ana sing perih. Masih digelutrun di awan ndak ana sing perih. Lah opo perih? Kulite bosok. Paham nggih? Oh, janji kulite waras. Oh, nek sabun sak pira gak kira perih. Ati ku lek waras, dikek ngaji model ngene iki dayel dil. Alhamdulillah oleh tombo. Ngaji kenean murang muring hatine bosok iku. Apa aku ngomong wis ngene iki. Aku ngene iki sorry Pak Kusnani aku tak hiburan yo ngene iki. Makane aku seneng ngadepi. Nomor 1 kudu getun, menyesal. Tidak ada taubat tanpa penyesalan. Niku yo garai ae. Roto tagak iku nang ngegake. Wong sing sebelah kene lak yo pengin yo. Padha-padha rokaane. Karoan nek roto, enggak roto gak atik sisan kok ae. Ana yo masih kene-kene yo kepengin yo. Ingat satu batang rokok sangat berharga bagi mereka. Apalagi perhatian, apalagi yang namanya penghormatan, apalagi yang namanya penghargaan. Saya yakin saudara-saudaraku yang ada di sini semuanya kepingin berubah jadi baik. Dan itu sudah terwujud, sudah terbukti bahwa nyatanya tak jangan ngaji satu jam setengah lebih masih terus. Ini artinya apa? Setannya udah mulai lenyap. Loh iya toh, Kalau kejahatan masih bersarang, ngerasa ana dijak ngaji, krungu ngaji, werung ngaji tok ilang blenek. Iya ngono barang. Tapi alhamdulillah iki dijak ngaji wis mulai seneng. Taman kari terus noto bagusna. Jadi yang pertama itu harus menyesal. Ya Allah, lapo aku pian kok gara-gara iya sing sabu potong amu. Ngono ae lho kok tak kepingini, ya Allah, lapo sih aku ngono ae lho kok tak kepingini. Mes sak curut ngono tok. Mari ngono saiki akibate nyonyor koyo ngene, ya Allah. Lah, sarana paling praktis untuk menyesal ya di sini tempatnya. Wis manggon ndok kene nek sik gak getun. Wis siap-siap dadi intipe neraka. Wis ngono, wis manggon ndok kene nek sik gak getun. Patak warak itu. Itu lebih setan daripada setan yang asli itu. Wis manggon ndok kene nek sik gak getun. Wis nemen-nemene wong. Makane sampeyan mestine harus bersyukur. Dipanggon nduk kene bersyukur. Artinya sarana untuk taubat itu sangat mudah. Dikai kemudahan karo Gusti Allah untuk jadi orang baik. Timbangane sing gak ketangkep iki kok. Sak lawase dadi penjahat, sak lawase nakal, sak lawase nglakoni dosa, selamanya dia melakukan kemungkaran, selamanya dia gak bisa jadi orang baik sampai mati, dia matinya suul khotimah, neraka selama-lamanya. Nggak usah, saya bisa nggak dibilang mendalik barang. Masuk kok. Pak Kusnan yang guyang-guyung. Loh bener loh ini. Yang nggak ketangkep itu malah, wah. Dia kemungkinan untuk tobatnya malah susah. Wah aman nih kok. Ngono selama masih aman merasa masih aman kejahatan dan kejahatan itu terus-terus dan terus meningkat dan meningkat karena dia merasa aman. Betul? Betul wong kulin amu biyen yo ngono iku. Makane ambil hikmahnya, segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Satu, menyesal. Lapo aku biyen kok ngono. Saiki sakno anakku, sekolahe opo? Belum lagi anakku wisin. Dipoyoki kanca-kancae. Bapakmu nang di, maka saya harus membuktikan. Aku metu kudu dadi ustaz. Nah, sampean kuwi ustaz maksudnya urusan sing ketat-ketat ngono. Ya Allah, ya Karim. Satu harus menyesal. Harus menyesal nomor satu. Wis, pirono meneh? Wastani. Utawi kang kaping pindho. Iku. Almandeku mandek. Lampu merah. Yang kedua harus berhenti. Stop. Aja getun tok tapi gak gelem mandek, tau terus ndlorong. Ini tidak tobat itu. Tomat. Nah aku ini tobat kenyataannya. Tomat. Jadi aku ini rutan tobat begitu keluar. Aja. Eman. Dengan eman. Ini sudah diwapi. Metu kambuh mana. Eman. Boleh sama ini. Enak dong ini. Gak ada kerja. Gak ada mangan. Mangan dikai negara ngono ah. Rokok ana sing ngekeki ngono. Saiki negarane bangkrut. Ya gara-gara wong gak tepak, cili-ciliane koyo sampean-sampean ngene iki. Ya Allah, yang kedua harus berhenti. Menyesal saja tanpa berhenti. Menyesal tok getun tok tapi gak kelem mandeg. Dudu tobat iku. Karena kaene. Kudu mandeg. Wes kate ditirono timbangane diguyu. Waktune barang wis katen tak iki. Samane aku durung salat asar yoan sampean yo durung salat asar kok yo. Lho Pak, ngajak jamaah, Pak. Padahal sing seragam-seragame durung karuan jamaah lho salat. Lah sing ngene wis ngajak jamaah lho, san masyaallah. Ngene sapa sing gak kudu nangis, Bro. Subhanallah. Ya, jujur saya merasa kalah dengan jenengan. Begitu masuk langsung disambut tola al badru alaina. Ya Allah, aku iki nang penjara ta nang pesantren. Nah tiba-tiba penerbangan yang kupingnya bolong sama ini. Ini kubian disumpeli paralon. Karpe tiru Cristiano Ronaldo, tiru bintang-bintang film. Lama sah sing digawe tindian. Dek paralon. Lapo sih kuping api-api mau rusak ngono. Sembombo. Pancene yo, wah aku ning ngaji nduk penjara iki mesti petuk makhluk aneh-aneh ngene mesti. Mesti. Ya inilah gambaran-gambaran kehidupan ya kayak gini. Ini semuanya ada ilmunya. Jadi yang ketiga, pasal itu utawi kang kaping telu niku al janji u janji al gak baleni u gak baleni. Sakarepku sih. Kade protes sing ceramah aku ta sampeyan. Ceramah aku lha apa protes. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi. Jadi diingat-ingat dulu ya, tiga ini diingat-ingat. Yang pertama apa tadi? Getun. Yang kedua, mandek. Yang ketiga, janji tidak mengulangi. Udah, tiga ini diingat-ingat dulu. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, berhenti. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi. Ini berkaitan dengan tiga dimensi waktu. Manusia hidup ini pasti mengalami tiga waktu, tiga masa. Yang pertama namanya masa lalu. Nah, sama yang ngarani yang bien. Kalau dalam bahasa saya ya, first time. Menengok tak? Urusannya dewe-dewe ini. Setiap manusia pasti punya masa lalu, betul? Nah, yang kedua, masa kini. Sekarang, nah, sama yang ngarani yang saiki, naik. Nah kalau dalam bahasa saya present time. Lah. Nah, sampean melok guyu ngerti ta? Gak ngerti wong. Nek lagi sik setap ngene iki gurung ngerti sih aku. Sik setap soal e. Gurung ngerti sih aku. Setap kok. Apa mana sing tepuk tangan iki tambah. Tambah nemen. Kadang melok guyu. Saman garapane kok ae kari-kari. Yo kapan-kapan gaya acara dhewe. Yang ketiga, masa depan. Saya yakin Anda semua punya masa depan. Setiap manusia punya masa depan. Masa depan iku sumben gitu. Kalau bahasa saya yo next time. Iki tak sampeno arang-arang yo sampean cek rada ana pengalamane ngono. Lah ini hubungannya apa? Coba, ada kaitannya loh. Menyesal, berhenti, berjanji tidak mengulangi dengan masa lalu, masa kini, masa depan. Diterangkan apa enggak? Diterangkan atau enggak? Kapan? Wani piro? Gini. Ya wes, nek piro-piro wani. Sekawa aku kadung gelem aku. Soalnya aku kepingin ya setidaknya mudah-mudahan semuanya bisa menjadi baik gitu. Tapi yang mohon maaf banget dengan bahasa gurauan saya, dengan bahasa candaan saya seperti ini. Mohon maaf banget. Ya, emang saya kepingin tidak ada perbedaan di antara kita. Jangan berarti kalau sudah, wah kita sudah dipanggil ustadz kita harus jaim, jaga imet, macam-macam. Kalau saya enggak, saya lebih senang membaur dengan kroco-kroco model ini. Ngunai. Ate, lagi embina no lapa sih serbane tawowo. Enggak usah model ngono-ngonoan. Biasa-biasa ae. Lho aku lho ceramah nang Korea nang Jepang wis ngene iki nang Hong Kong wis ngene iki. Lah wis aku kon udeng-udeng. Ngono tas biasa kepel-kepel. Ndak iso. Aku yo sing ngene iki. Saya adalah saya. Ya seperti ini. Seneng karepmu gak seneng jadi tontok jadi rungokno. Sengono nek aku. Ya jelas ono sing gak seneng, jelas ono. Tapi insyaallah sik tetep akeh sing seneng. Ya buktine yo sama saiki wis lempak rise polo. Ngene. Yo. Promosi no penjara lho. Yo gak ono gaene, Bro. Aku misalnya ngaji lho kene promosi aku luwih gendeng timbang sampean aku. Lapo. Wis nyantai ae. Apa hubungannya? Menyesal, berhenti, berjanji tidak mengulangi dengan masa lalu, masa kini, masa depan. Pertama, berkaitan dengan masa lalu. Setiap orang punya masa lalu, betul? Masa lalumu kelam, masa lalumu hitam. Remeng-remeng. Nah, berkaitan dengan masa lalu, kita enggak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita. Masanya udah lewat. Kate dikapakno wis kliwat. Sopo sing iso balik ning masa lalu? Doraemon. Ya iku tok sing iso. Ngomong gorong dibantah, iku kate bantah iku. Mangkane tak disiki. Itu kan hanya film fiksi. Kalau kita kembali ke masa lalu, saya yakin jenengan pun pernah berandai-andai seperti itu. Andaikan saya kembali ke masa lalu, saya akan jadi orang baik. Saya akan melakukan amal-amal yang manfaat. Saya tidak akan meresahkan masyarakat. Sayangnya kita enggak bisa kembali ke masa lalu. Saya yakin Anda semua kepingin menghapus masa lalu Anda, betul? Tapi kita enggak bisa kan kembali ke masa lalu. Maka yang bisa kita lakukan apa? Menyesal. Jadi masa lalu yang jelek, masa lalu yang kelam, masa lalu yang hitam, kita harus menyesali semua kejelekan, semua kejahatan yang kita berbuat di masa lalu. Satu. Nah, ini kepala rutan rangiro iso nerangno model ngene iki rangiro iso. Hak kira iso. Ya sampai kepala balai pemasyarakatan kok Surabaya yo gak kira iso ngene gak kira iso. Ambo always bintang 2 yang tetap gak iso. Duwe melati loro yang tetap gak iso. Pemanas yang melati ini lagi situ. Lagi tambah lagi seret. Yang kedua. Oh, makan enak, enak lek ngaji karo aku ke enak. Wis kabeh bareng, semuanya derajatnya sama. Jadi yang pakai seragam, yang pegang mic, yang bagian penerbang, yang bagian pendengar, yang tukang syuting, wis pokoke kabeh padha rata semua. Enggak ada dibeda-bedakno. Sakingane bedane kono ana suguhane nggonmu gak ana ngono tok. Makanya lihat, zaman lihat tadi. Saya disuguhi tadi, apakah kopinya saya minum? Apakah tehnya saya minum? Apakah airnya saya minum? Apakah buahnya saya makan? Karena saya merasa saya sama dengan jenengan semua. Makanya aku ono sing adum rokok, gak seneng blas aku. Nanti mau uang ya. Kok ngaku ilang ngomong kita mau, gak ngombe gak apa. Saya menghargai. Menghargai jenengan semua. Gitu loh. Nyongko ya tetap tau ombe rengko. Nyongko ya menghargai disuguhi maksudnya gak diombe. No. Engko tapi. Tapi karena Anda-Anda gak makan saya enggak. Gitu loh. Karena saya merasa saya dengan Anda sama. Enggak mari mangan ini mau. Mau mari mangan ndak besok baru puasa tarwiyah Arafah. Sekarang masih tanggal 7 ya. Terus sedikit lagi masa kini yang sekarang kita alami. Nah, kita harus berhenti. Setelah kita menyesali masa lalu yang jelek, masa lalu yang kelam, maka masa kini kita harus stop, kita harus berhenti dari semua kejahatan, berhenti dari semua kemungkaran, berhenti dari semua kezaliman, berhenti dari semua dosa. Kemudian yang ketiga, masa depan. Saudara-saudaraku, berkaitan dengan masa depan, kita enggak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Ayo siapa yang tahu tentang masa depannya? Mau jadi apa? Mau bagaimana? Yang seragam pun enggak tahu masa depannya. enggak tahu masa depannya. Bisa jadi lama-lama bisa jadi enggak ndungakno aku. Enggak ndungakno. Lho iso-iso moro-moro dadi tersangka. Loh, kadang-kadang beliau-beliau enggak ikut melakukan apa-apa, tapi anak buahnya yang enggak tepat akhirnya kesangkut. Wong hukum saiki modele ngono. Lho kurang apa para pejabat negeri ini? Sing menteri agama, sing macam-macam kabeh lah. Gini apa mboten? Yang sudah jenderal bintang 3 iso mlebu penjara, apa maneh melati loro? Apa maneh seleret? Loh, ini kan gambaran di dunia kan? Demikian pula di akhirat nanti. Jangan dikira kalau udah punya gelar al-mukarram, al-ustadz, tukang ceramah, terus dijamin surga. Enak banget. Sama sekali enggak jaminan. Apa maneh potongamu? Nah. Kita enggak tahu tentang masa depan kita. Mohon maaf banget. Jangankan masa depan yang 10 tahun lagi. Jangankan setahun lagi. Jangankan sebulan lagi. Jangankan seminggu lagi. Besok kita masih ada di dunia ini atau tidak. Enggak ada yang tahu. Betul. Kita enggak tahu masa depan kita. Saiki sampean enggak sehat-sehat. Sebulan lagi sampean meninggal kan enggak tahu. Demikian pula Pak Husnan. Ya pan nanti barang. Sekarang masih sehat, ganteng gagah. Besok apa masih ganteng, apa masih gagah kan ndak roh. Misale tempat kejeblosan kompor dor. Tukang syuting. Saiki sendeng kayak aku ngintip aku. Engkok jam 6:30 mati karo. Mati lampu maksudnya. Demikian pula saya. Sekarang saya masih kasih ceramah di sini. Dan terus matiku 90 tahun mana? Yo karo. Nusak karepku sih. Makanya sampeyan pengen enak dadi yo tukang ceramah. Nah, tapi yo ngaji yo dhisik. Nah, karena kita enggak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Baik atau enggak di akhir hayat kita nanti. Kita enggak tahu, enggak ada jaminannya. Maka kita harus berjanji untuk tidak mengulangi maksiat. Kalau berjanji tidak mengulangi maksiat, otomatis bertekad melakukan taat. Paham nggih? Orang itu kalau sudah punya janji tidak akan melakukan maksiat, bertekad melakukan taat. Meskipun andekan usianya tinggal pendek, ini sama Allah dikasih pahala banyak, seakan-akan usianya panjang, dia melakukan ibadah pahalanya banyak. Niyatul mukmin khairun min amali. Niat kebaikan seorang mukmin itu jauh lebih baik daripada amalnya. Dan ingat, sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun kesalahan, asal kita mau taubatan nasuha, diampuni sama Allah. Karena innallaha ghafurur. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Masih dosamu sundul langit, seake-ake dosamu, asal taubatan nasuha, pasti diampuni sama Allah. Bagi Allah, banyaknya dosamu itu tidak penting bagi Allah. Yang penting adalah taubatmu. Meskipun dosamu tumpuk-tumpuk, molimoy khatam balak-balik. Oh, seratrimo nemo. Pokok sampean semua mau taubat nasuha pasti diampuni sama Allah. Bahkan bisa-bisa enggak usah mampir ke penjara neraka akhirat, enggak usah, langsung ke surga. Asal taubat nasuha, gitu loh. Loh katanya kalau banyak dosanya dihukum dulu di neraka, baru dientas dimasukkan ke surga. Mohon maaf, membersihkan dosa enggak harus di akhirat, membersihkan dosa enggak harus di neraka. Ngresiki dosa ngenteni no akhirat no neraka, kesuwen le. Suwen, bersihkan aja di dunia. Caranya taubatan nasuha. Padha karo HP lho, sakake-ake data opo ae dek-dek-dek ribuan data. Begitu kena deal, entek datane. Nol. Dosamu sak piro akeh, di deal nol, entek dosamu. Paham ya? Wes, nyong wes paham. Saya kurang. Ya, mengajukan permohonan dengan Pak Kusnan. Untuk kapan-kapan bisa menghadirkan saya lagi. Ngono soalnya potonganmu kata nekano dhewe gak kira gablek duit. Ya ndak ada waktu artinya ndak ada kesempatannya, ndak ada kesempatannya. Sampeyan iso ya ditekani ngene iki. Makane subhanallah mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan panjenengan semua, bisa memberikan motivasi dan spirit kepada panjenengan semua untuk menjadi lebih baik. Kenapa bahasa saya lebih baik? Karena saya yakin panjenengan semua sekarang di sini sudah baik. Cuma tentu kita kepingin lebih baik dan lebih baik terus. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mari sama-sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya kalian dengan menyebut, berzikir, mengagungkan asma Allah. Mari sama-sama kita merasa sebagai hamba Allah yang banyak zalimnya, banyak dosanya. Kita menundukkan kepala, kita menyatukan hati kita, kita sambungkan kepada Allah. Mudah-mudahan semua kesalahan, dosa yang kita perbuat di masa lalu mendapatkan maghfirah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah menjadi orang baik, bertambah baik dan bertambah baik, mendapatkan keberkahan dalam hidup, mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekali lagi sama-sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saudara-saudaraku, Allah sangat dekat dengan kita. Dialah Allah yang menghadirkan kita di dunia ini, yang maha agung dengan segala karunia-Nya. Walaupun Allah tahu kita sering mengkhianatinya, tapi Allah tidak pernah berhenti melimpahkan nikmat-Nya. Walaupun Allah maha tahu kita sering mengingkarinya, tapi bukankah pertemuan ini Allah juga yang menentukan? Saudara-saudaraku, marilah sejenak kita tafakur tentang perjalanan hidup yang telah kita jalani selama ini. Hari berganti hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, berarti kian dekat saat kepulangan kita. Mau tidak mau, hidup kita akan berakhir. Dunia hanyalah mampir sebentar saja. Sudah banyak orang-orang yang sebelum kita kini sudah menjadi tulang belulang. Dunia hanya tempat pertinggahan sementara. Dunia adalah ladang kita beramal. Dunia adalah tempat mencari bekal pulang. Saudaraku, banyak di antara kita yang tidak mengenal arti hidup. Tiap hari memburu dunia, padahal semua tidak ada yang akan dibawa kecuali amal-amal kita. Mungkin ada di antara kita yang masih lama, tapi mungkin ada di antara kita yang pertemuan ini merupakan pertemuan yang terakhir. Mungkin nanti malam malaikat maut sudah datang menjemput, dan kita harus siap. Saudaraku, bekal apakah yang sudah kita siapkan untuk pulang? Mata kita berlumur dosa, telinga bergelimang dosa, kata-kata kita banyak melukai hati, jarang menyebut nama Allah dengan ikhlas, pikiran kita penuh kekotoran, tubuh kita kadang kita penuhi dengan perbuatan haram, yang kita makan banyak yang haram, hati kita penuh kesombongan. Amal kita banyak yang riya, ingin dipuji orang. Kepada orang tua kita sering menyakiti dan durhaka. Kepada orang-orang yang lemah kita sering berbuat zalim. Lalu mana yang akan kita jadikan bekal kepulangan kita? Sholat kita amat jarang bisa khusyuk. Sedekah hanya sisa uang, itu pun sangat kecil nilainya. Menolong orang kita tidak pernah. Sungguh, andaikan amal kita ditimbang yang baik dengan yang buruk, tentu kita sadar dan kita tahu betapa sedikitnya amal baik kita. Saudaraku ya Allah, andai kata kain kafan besok membungkus tubuh kita, sudah habis kesempatan kita untuk beramal. Kening kita tidak akan lagi bisa bersujud. Andai tubuh kita sudah terbujur kaku, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi nikmatnya tahajud. Andai mata kita sudah terpejam selama-lamanya, kita tidak akan pernah bisa membaca Al-Quran, tidak bisa menatap dengan penuh kasih sayang. Andai lidah kita sudah kaku membeku, lisan tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah, tidak ada lagi keindahan berzikir memuji Allah, kaki kita tidak bisa melangkah ke tempat kebaikan, tangan kita sudah kaku tidak akan bisa menolong orang. Andai kita sudah menjadi mayat, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Mengapa kita menyia-nyiakan kesempatan hidup ini dengan maksiat, maksiat, dan maksiat? Di akhirat nanti, kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang semua yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap orang yang kita zalimi akan menuntut kepada Allah. Mungkin pahala kita yang cuma sedikit harus kita gunakan untuk membayar kepada orang-orang yang kita zalimi. Berapa banyak fitnah yang tersebar dari mulut kita. Berapa banyak orang-orang yang terluka perasaannya karena perilaku kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullah wa na'udzubika minasy syarri kullih ya man biyadihil khayru kulluh. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung, inilah kami hamba-hambamu yang berlumur dosa ya Allah, yang tak tahu diri, yang mengkhianati nikmat-nikmat darimu. Ya Allah, bukankah pertemuan ini engkau yang menakdirkan? Jadikan pertemuan ini pertemuan yang engkau ridhoi ya Allah. Andaikan hati kami kotor karena banyak dosa, ampuni sebanyak apapun dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbil Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala salah khilaf, saya Anwar Zahid yang dhaif, saya Anwar Zahid yang bodoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini dibarokai dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.